Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Kita bisa melihat bagaimana saudara-saudara kita yang tertimpa bencana di Palu, kemudian dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan bencana, di antara mereka ada yang memanfaatkan situasi kondisi yang sedang dalam keadaan tidak normal tersebut. Dan kondisi ini berlangsung dalam beberapa hari. Bahkan setelah satu bulan bencana itu menimpa saudara-saudara kita, justru sebahagian mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Apa itu? Saat terjadi gempa, beberapa hari kemudian timbul penjarahan. Yang namanya Indomaret, terus apa lagi? Indomaret dan apa pasangannya? Alfamaret, hafal ya, saya kelupa. Nyaris tidak ada yang selamat. Nyaris tidak ada yang selamat. Walaupun tutup, ya sudah, barangnya sudah hilang. Ya, kalau tutup, dikunci, dipecahkan kacanya. Jadi tidak ada yang selamat. Hanya satu yang selamat itu, satu atau dua, itu pun milik tokoh di sana karena karismanya, tidak berani. Ya, ada mall, ada Transmart di situ yang para penjarah tidak berani masuk situ. Karena punya tokoh kota Palu di situ yang sudah mati orangnya. Nah, kondisi yang seperti ini itu berlangsung. Bahkan satu bulan setelah itu, ketika kita salafin dapat kiriman dari saudara-saudara kita di Banjarbaru melalui kapal. Kapal itu masuk ke pelabuhan. Ketika akan mengeluarkan barang, tahu kalau ada kapal mengangkut perbekalan, itu massa sudah ada di dalam pelabuhan. Barang-barang yang milik pemerintah apa itu, truknya belum keluar pelabuhan, sudah habis di situ barangnya. Barang-barang kiriman kita pun nyaris juga dijarah. Alhamdulillah Allah menyelamatkan, kita minta bantuan TNI untuk mengawal, akhirnya selamat. Kita sampaikan ini untuk pesantren. Ya. Ini keadaan situasi seperti itu. Ketika kondisi kota Palu itu dalam keadaan ya subhanallah. Ya. Ada rumah atapnya, rumah lantai 2 atau 3, rumah makan, atapnya bisa sejajar dengan jalan aspal. Ya, karena apa? Amblas masuk. Ya. Jadi atapnya itu sudah sejajar dengan jalan raya. Loh kemana? Lantai 1, lantai 2, lantai 3-nya? Amblas masuk. Tapi rumah di kanan kirinya tidak apa-apa. Ada hotel roa-roa, 8 lantai, amblas. Entah berapa orang yang di dalam di situ. Karena Basarnas sendiri nggak mungkin menggali. Tapi di kanan kirinya gedung tidak apa-apa. Ya subhanallah, kata orang Palu, pilih-pilih. Ya, istilahnya pilih-pilih. Jadi dipilih itu, mana yang Allah tenggelamkan, mana yang Allah tetapkan bangunan itu tidak terkena. Itu dalam keadaan, ya, hanya dalam beberapa hitungan, beberapa detik ataupun menit. Ya. Kalau lihat di CCTV, kan CCTV itu ada waktunya ya. Terjadi gempa jam 18.03. Terjadi gempa jam 18.03. Hanya beberapa detik saja. 03 itu belum berubah jadi 04. Itu sudah sedemikian. Ya, belum berubah angka di CCTV itu 18.04 itu belum berubah. Masih 18.03. Itu goncangan sudah sedemikian dahsyat. Yaitu tadi menenggelamkan hotel roa-roa, menenggelamkan rumah makan yang berlantai itu tadi, dan menghancurkan beberapa bangunan di kota, ya, di kota Palu. Ya, bangunan-bangunan yang kelihatannya berdiri kokoh, kelihatannya nampak utuh, padahal dalamnya retak-retak. Jadi pelayanan publik oleh kantor-kantor pemerintahan itu di tenda-tenda. Karyawan sendiri nggak berani masuk ke kantor, ngertak-retak. Jangan-jangan ada goncang gempa sedikit lagi sudah roboh. Demikian kondisinya seperti itu. Nah, sehingga ya, dalam kondisi yang seperti itu masih ada sebagian orang yang memanfaatkan situasi seperti itu. Belum melihat, ini baru di perkotaan, belum melihat di tepi pantai Talise. Tepi pantai Talise ini pantai yang dijadikan sebagai pusat acara Festival Palu Nomoni. Ya, Festival Palu Nomoni. Nomoni itu bunyi, berbunyi. Palu berbunyi. Ya. Jadi di Pantai Talise itulah diselenggarakan festival tersebut. Apa itu Festival Palu Nomoni? Yaitu menampilkan tradisi-tradisi yang sebenarnya tradisi itu nyaris punah. Generasi muda sudah enggak mengenal lagi. Ya, tradisi itu sudah tidak mengenal lagi. Ya. Nah, tradisi yang dilakukan diantaranya tradisi-tradisi yang mengandung kesyirikan. Tradisi-tradisi yang mengandung kesyirikan. Seperti apa? Misalnya, tradisi kesyirikan itu misalnya ada tradisi melakukan pengobatan tradisional. Ya. Nah, tradisi pengobatan nasional ini ya, dengan melakukan apa? Dengan melakukan penombakan terhadap seekor kambing. Yang melakukan penombakan yaitu beberapa wanita yang rata-rata di atas usia 50 tahun. Dia bawa tombak sambil menari, kemudian nombak kambing tersebut. Kambing ini masih hidup, ditombaki. Nanti darahnya yang keluar dioleskan kepada orang yang sakit. Kemudian ada proses penyembelihan ayam dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk kesyirikannya. Jadi tradisi-tradisi itu yang ditampilkan. Kemudian juga pertunjukan-pertunjukan lainnya yang tentunya ritual-ritual lainnya seperti larung ke laut, artinya melemparkan sesaji ke tengah lautan. Dalam keadaan prosesi acara itu dimulai tanggal 28 September pagi hari, hari Jumat, sampai siang, sampai asar, sampai malam. Malam pun akan ada acara. Nah, menjelang maghrib itu setelah azan, banyak di situ Satpol PP, polisi sudah siap shift berikutnya ganti. Mereka melakukan pergantian. Nah, kemudian qadarullah, Allah takdirkan setelah gempa jam 18.03, kemudian setengah jam berikutnya, beberapa menit kemudian datang tsunami. Datang tsunami. Entah berapa ratus orang yang ada di pantai. Ini kan mau ada acara. Mau ada acara malam harinya itu. Ba'da maghrib itu mau ada acara jam 7. Setelah itu ada acara. Jadi mereka, masyarakat sudah banyak berkumpul. Nah, datang tsunami. Datang tsunami. Nah, ini sampai bangunan-bangunan di sekitar pantai habis, habis. Nah, itu di Pantai Talise. Pantai Talise ini banyak di situ kuliner-kuliner, sudah habis saja, tidak ada apapun. Yang tersisa hanya mall, itu pun sudah hancur. Kemudian seiring dengan itu di beberapa tempat seperti di Balaroa. Di Balaroa, sebuah tempat yang di situ perumahan pertama di Kota Palu, Perumnas. Jadi perkampungan padat Balaroa. Ketika maghrib itu, azan masih berkumandang di masjid, tiba-tiba goncangan gempa itu sedemikian kuat. Ini yang cerita kepada saya seorang kakek usia 73 tahun. Kakek ini waktu itu sedang ambil air wudu. Begitu gempa terjadi, dia terlempar. Terlempar, terjatuh, terduduk. Kemudian ia merasakan ada sesuatu yang tidak biasanya. Dia buka pintu, ternyata pintunya sudah dipenuhi lumpur. Dia lihat ke belakang rumah, demikian juga rumahnya sudah diapit dengan lumpur juga. Akhirnya dia dan cucu-cucunya dengan anak putrinya berusaha naik ke atap. Atapnya kan di sana rumah seng. Jadi dia menjebol seng atap, atapnya itu dari seng itu. Dia kemudian keluar, cucu-cucunya juga diangkat. Dia tidak bisa turun ke jalan. Dia menyelamatkan diri berlari dari atap ke atap, dari atap rumah ke atap rumah berikutnya, dari atap rumah berikutnya ke atap rumah berikutnya. Ia melihat kampung Balaroa itu seperti di blender, muter begini. Tahu blender? Tahu blender enggak? Tahu. Untuk apa blender? Hah? Untuk jus ya. Nah, ini jusnya lumpur. Nah, mutar gitu. Ya. Jadi dia sudah tidak berpikir macam-macam sudah. Yang dia pikirkan menyelamatkan dia, cucunya, dan ada putrinya yang ketika akan menyelamatkan diri terkena bongkahan bata di kepalanya, jatuh meninggal dunia. Ya. Dia sudah lari ya 73 tahun bisa dibayangkan. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kekuatan ya kepada kakek ini. Ya, sampai akhirnya dia dan cucunya bisa selamat. Dan anak putrinya satu. Yang satunya meninggal. Nah, ini bala roa. Jadi ya, begitu guncangan gempa itu ya, masyarakat sudah tidak ada yang tidak mengetahui ini jalan kemana. Ya, karena apa? Situasinya gelap. Listrik mati. Ya, karena goncangan gempa, semua listrik mati. Ya. Kemudian yang ada cahaya sedikit saja, karena ada sebagian rumah yang terbakar. Ya, mungkin karena menjelang maghrib kan, menyiapkan makan malam, ada yang sedang masak, nah di situ mungkin ada yang ya, api itu menjalar dari situ. Nah. Kemudian ada satu masjid, masjidnya apa namanya saya lupa. Ya. Itu masjid itu pun tenggelam, masjidnya lantai dua, tenggelam. Ya, hanya atapnya saja, menaranya miring, kemudian ketika saya tiba sudah roboh. Ya, di situ ada anak-anak TPA juga yang terkubur bersama di dalam masjid itu. Karena begitu cepat. Ya. Proses gempa, proses likuifaksi itu begitu cepat. Itu kejadian di Balaroa. Sehingga ketika orang sudah mulai sadar jam 2, jam 3 sudah mulai agak tenang, dia bingung, masjid ini kok pindah ada di sana, ini rumah ada di ujung sana, ini sudah tidak dikenali lagi posisi-posisi itu. Itu kondisi di Balaroa. Kemudian kondisi di Petobo hampir sama juga demikian. Kalau di Petobo itu rumah lebih banyak lagi yang tenggelam, dan kalau kita lihat dari udara Petobo itu sudah rata seperti tidak ada rumah lagi. Hanya beberapa sisa atap seng saja yang masih belum terambil. Yang selebihnya rata seperti lapangan, lapangan tidak berumput. Ya. Seperti itu. Ya. Kondisinya. Jadi yang terlihat hanya lumpur dari dampak likuifaksi itu. Ya, di Petobo lebih mengerikan lagi karena jalan yang membentang dari perumahan Ikhwah, misalnya perumahan dari Jalan Soeharto tembus nanti ke Jalan Dewi Sartika, itu yang namanya Jalan Soeharto itu sudah tidak berbentuk. Ya. Lihat di awal ya, hanya ada bekas aspal begini ya. Aspal kan harusnya rata begini, ini begini posisinya. Jadi menurut orang-orang yang mengalami di situ, jadi aspal itu dia harusnya begini, pecah keluar lumpur dari dalam. Ada orang yang masuk nanti aspalnya jatuh lagi begini, sudah dikubur langsung di situ ya. Dan banyak yang seperti itu. Padahal kalau kita ukur panjang jalan itu sekitar 2 km. Jadi dari timur ke barat, daerah yang terkena likuifaksi itu, kalau kita ukur dari timur ke barat atau dari barat ke timur itu 2,1 km. Kemudian dari utara ke selatan itu sekitar 1,2 km. Kurang lebih seluruh area yang terkena likuifaksi itu sekitar 200 hektar. Dan itu tidak ada sama sekali bekas-bekas di situ ada rumah. Kecuali di pinggiran pantai, di pinggiran jalan yang mendekat ke jalan Dewi Sartika. Jadi jalan Soeharto ini tembus, nanti ketemunya jalan Dewi Sartika. Nah, kecuali di sini tempat lumpur likuifaksi itu berkumpul, menumpuk di sini. Di ujung jalan Jenderal Soeharto itu. Nah, di situ ada rumah, di situ ada mobil-mobil yang masih utuh yang mungkin diseret oleh lumpur itu. Nah, yang di tengah, perumahan-perumahan yang di tengah sudah tidak ada bekas sama sekali. Nah, orang mungkin kalau tidak diberitahu akan menyangka itu di situ dulu bukan perumahan. Ya, karena sudah lapang saja sudah bersih. Ya, kalau di Balaroa masih ada puing-puing rumah masih ada. Tapi kalau di Petobo ya, dari ujung jalan ke ujung jalan, dari utara ke selatan sudah bersih sama sekali. Ya. Jadi rumah itu betul-betul amblas ke dalam. Itu. Dan sekian banyak orang yang juga amblas ke dalam. Ya. Nah, prosesnya tentu panjang, tetapi ketika terjadi getaran-getaran itu, ya, terjadi gempa, ya, mereka tentu tidak siap. Ya. Ada tempat ikhwah kita, tempat usaha juga sudah habis, ya. Tempat isi ulang milik ikhwah kita, ya, ditunggui oleh ikhwah, ada ikhwah punya usaha, isi ulang air minum, air mineral, kemudian ditunggui oleh salah seorang ikhwah dan keluarganya. Nah, ikhwahnya sedang pergi, karena memang hari Jumat itu ada taklim. Ya, kemudian yang di rumah itu hanya istri dan anaknya. Ya. Ketika terjadi likuifaksi itu, istrinya sudah melihat kok ada lumpur bergerak. Dia langsung ambil pakaian yang sekiranya bisa dipakai, dia ambil spray yang sekiranya bisa menutup hijab dan seterusnya. Dia keluar bawa anaknya, dan setelah itu tidak lama kemudian rumah yang ditempatinya pun tenggelam, amblas. Jadi sedemikian cepat prosesnya itu, sedemikian cepat prosesnya. Kemudian ada di daerah Jonooge. Di daerah Jonooge, ya, dari kalau kita jalan dari Biromaru terus masuk ke wilayah desa Jonooge, di situ pun kita dapati aspal-aspal itu pecah-pecah. Dan bahkan ada jembatan yang terpotong ya, sampai mungkin radius 2 km. Jadi aspalnya itu putus, entah diganti dengan kebun jagung. Ya. Jadi begitu kita sampai jembatan, duh putus ini aspalnya, ya, depannya sudah kebun jagung. Ya. Harusnya kan aspal nyambung terus sampai ke daerah desa Sidra. Ya. Jadi Jonooge bersambung ke desa Sidra. Nah ini putus. Ya. Sampai sana sudah masuk wilayah desa yang lain. Ya. Ini yang tadinya di sini kanan kirinya perumahan, rumah-rumah, ada gereja dan lain sebagainya, habis. Hanya ada satu rumah yang masih berdiri di situ. Ya. Yang lainnya tenggelam. Ya. Ada dua rumah atau apa, sudah setengah ya, tiang inilah. Jadi hanya kelihatan atap sama pintu sudah ketutup lumpur, ya, sudah amblas ke bawah. Jadi kita masih bisa melihat rumah sedikit dindingnya dan atapnya. Ya, selebihnya sudah masuk. Ya. Jadi demikian dahsyatnya. Dan sepanjang jalan Biromaru itu bangunan-bangunan rusak, hancur. Ya. Daerah Jonooge ini daerah mungkin dulunya transmigrasi, banyak sekali masyarakat Jawa di situ. Ya, ada yang dari Blitar, dari mana, Jawa Timuran, banyak di situ. Dan ada berapa orang yang di situ katanya ada yang sedang kemah, anak-anak Nasrani yang sedang kemah, itu pun terbawa lumpur, likuifaksi entah kemana, ya, dikulung. Dan banyak lagi kisah-kisah yang bagi kita itu sudah cukup untuk mengatakan bahwasannya kita manusia ini lemah sekali, ya, lemah sekali, ya. Sungguh dahsyat, ya. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Dalam hitungan beberapa detik, beberapa menit, habis semua, ya. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan di Petobo, ya, jangan dikira Petobo itu dulu wilayah hitam. Ya. Yang namanya judi, anak-anak segini, ya, udah biasa main judi. Mau judi apa? Judi, kalau di sana disebut kupon putih. Ya. Judi togel, ada kasino, ada, ya. Judi balap sapi, karapan, ada judi apa lagi? Macam-macam di sana. Aparat pun tidak bisa melarang. Aparat datang mau operasi, masyarakat satu desa akan menghadapinya. Jadi waliul amr sudah tidak bisa menangani, ya, penguasa sudah tidak bisa menangani, yang maha kuasa yang menangani. Ya. Ditenggelamkan semua. Wal'iyadzu billah. Ya. Kita mengambil pelajaran, ya, betapa, ya, demikian dahsyat, ya, apa namanya, kalau kita lihat, ya Allah, sudah sulit untuk mengungkapkan. Di sini dulu orang banyak, penduduk banyak, perumahan banyak, ya. Hanya dalam hitungan detik ternyata bisa lenyap seketika, ya. Dan lenyap, dalam lenyap itu tidak bisa dicari, ya. Ada ikhwah kita tim evakuasi, hari kejadian hari Jumat, ia masuk hari Ahad atau Senin, ya. Jadi dia datang ke Balaroa. Itu yang namanya hidung yang sudah ditutup masker hanya bisa bertahan 3 menit. Hidung itu tidak mencium bau mayat. Ya. Dia naik ke atap. Atapnya kan sudah sejajar jalan. Dia naik ke atap, bongkar atap. Di dalam rumahnya banyak jenazah. Dia mau menolong bagaimana? Dia mau ngambil jenazah juga bagaimana? Harus pakai tangga kan? Dari atap ke dasar lantai rumah. Kalau atapnya sih mudah dinaiki. Dia tinggal jalan aja, dari jalan ke atap itu tinggal jalan. Atapnya sudah sejajar dengan jalan raya. Tapi ketika dibuka, di situ di dalam ada mayat. Tapi tidak bisa diambil. Senjata yang dia bawa hanya behel, tahu behel ya, sama palu. Bayangkan, runtuhan rumah tembok beton, behel lama. Dalam kondisi Basarnas masih menangani yang di tsunami, yang daerah pantai Talise. Talise sendiri panjang, sampai ke Silai, sampai ke Pantoloan, bahkan sampai ke Wani, ya, daerah sudah Kabupaten Donggala. Luar biasa, ya. Di daerah Wani ada kapal, ya, masuk ke darat, ya, alhamdulillah gak sampai nabrak rumah, ya. Kapal-kapal itu pada mendarat, ya. Didorong tsunami. Bukan kapal laut, kapal darat, ya. Itu berapa kapal yang masih ada di darat itu, terlempar dari laut. Itu di daerah Wani, di daerah Pantoloan juga demikian. Ya. Nah, dalam kondisi seperti itu Basarnas tenaga terbatas. Ya. Ikhwah kita saja dia dari Jogja, Jogja ke Makassar, dari Makassar itu karena dia tenaga kesehatan, tim medis, dia bisa masuk ikut TNI. Ya. Naik Hercules. Kemudian satu lagi dari Makassar ikut kapal TNI Angkatan Laut turun di Pantoloan. Begitu turun ombak sudah besar lagi, gempa lagi, sampai tower ambruk. Sampai dia cerita itu ada relawan yang melihat seperti itu kaget. Dia ikut lagi kapal untuk pulang lagi, takut. Itu ada ceritanya seperti itu. Karena memang mengerikan sekali. Ya, mengerikan sekali gitu. Situasinya ya, kita dapat ceritanya saja luar biasa mengerikan ya. Apalagi yang setelah 1-2 hari terus datang ke tempat lokasi. Ikhwah kita satu orang terus datang dari poso ikhwah, bantu juga cari jenazah, ngangkutin jenazah ya. Tidur malam hari itu kalau dapat emper rumah itu sudah bagus. Tidur di emper rumah itu sudah bagus. Jadi tidurnya di mana? Di jalan-jalan. Ya. Kata orang Cirebon, pating geletak. Ya. Pokoknya bisa tidur sudah alhamdulillah. Besok pagi harus kerja lagi, cari lagi korban-korban itu. Ya. Sudah ngangkatin jenazah, mau cuci tangan, makanan tidak ada, warung yang buka tidak ada. Ya. Ada yang kemudian relawan yang bawa apa itu namanya mie cup itu apa namanya pop mie, apal semua ya pop mie, ya pop mie akhirnya dimakan ya udah dengan ada air panas sudah. Mau cuci tangan, tidak bisa. Padahal ini sudah ngangkut mayat, jenazah nih. Harusnya kan cuci tangan ya. Ngangkat jenazah itu kan. Jenazah yang sudah lama, beberapa hari, sudah dilalati itu. Sudah banyak lalatnya. Harusnya kan dicuci tangannya ya. Nah ini tidak. Nah, ikhwah dari poso ini enggak cuci tangan. Makan aja, ngelaper. Makan sudah. Setelah itu sakit perut. Buang mencret-mencret BAB sampai mukanya pucat. Akhirnya sudah, kamu pulang aja pulang. Ya. Tanya sama Pak Dokter, kenapa seperti itu? Ya. Kenapa seperti itu? Nah, itu relawan yang sebelum sepekan, ya mungkin baru 3 atau 4 hari, 5 hari setelah kejadian. Ya. Jadi salafiyin ini ternyata di garda terdepan dalam hal upaya kemanusiaan. Ya. Dalam hal upaya kemanusiaan ini. Nah, kondisi yang seperti ini ya hendaklah kita benar-benar bersyukur ya. Kita bisa ta'lim di sini, kita bisa beribadah ya. Gunakan kesempatan ini. Ya. Jadi begitu kita melihat saudara-saudara kita di sana, apalagi kalau nanti melihat itu yang hidup di tenda-tenda itu, subhanallah, mengerikan sekali. Ya. Satu keluarga satu tenda, ya. Bapak, ibu, anak kumpul semua di situ. Bayangkan, riskan sekali. Ya. Yang namanya tenda itu dengan orangnya kan sejajar tingginya. Ya. Ya. Mereka rumahnya memang hancur. Ada yang hancur ditimpa tsunami. Ada yang hancur karena gempa. Ya. Nah. Ini yang hidup di tenda-tenda juga. Ini. Ada lagi di daerah yang namanya daerah Kulawi namanya. Jadi untuk menuju ke daerah Kulawi sekitar, karena jalannya ini tidak normal, apalagi kalau sudah hujan, jalannya sulit untuk dilalui oleh kendaraan roda 4. Nah, di daerah Kulawi penduduknya ada 170 kakak. Yang muslim hanya 40 kakak. Ada ikhwah juga kita di situ, ikhwah kita di situ, orang Kulawi. Jadi ikhwah ini langsung merapat ke Palu untuk meminta bantuan. Karena kaum muslimin di sana menjaga. Menjaga apa? Menjaga untuk tidak minta-minta ke relawan yang Nasoro. Menjaga untuk tidak minta-minta. Karena yang Nasoro mesti punya misi mereka. Ya, mesti punya misi. Ya. Nah, yang Nasoro ini di backup dengan helikopter. Bayangkan. Untuk datang ke wilayah yang sulit itu, pakai helikopter. Ya. Alhamdulillah kita sudah bisa mengirim bantuan ke sana. Kirim genset. Ya. Kirim apa saja yang bisa dibawa. Ya. Untuk kaum muslimin di sana. Ya, kalau kaum musliminnya dekat Nasoro, ya Nasoro pun diberi lah. Ya, tapi prioritasnya kepada kaum muslimin di sana. Nah, ikhwah fiddin azakumullah, yang demikian ini kita tidak melihat sekedar bantuan ini sebantuan ini. Tapi kita melihat proses dakwah ini akan berkelanjutan. Seperti Kulawi ini, ya, seperti Kulawi ini prosesnya berikutnya akan didatangi terus oleh asatidzah. Programnya demikian, datangi. Sehingga nanti kaum muslimin Kulawi bisa taklim, bisa apa, segala macam. Jadi pemberian bantuan ini hanya untuk situasi darurat ini. Ya. Tapi proses berikutnya kita merancang itu untuk dakwah berikutnya. Dan subhanallah, ya. Kalau kita lihat Salafin Palu sebelum terjadi gempa, itu paling berapa puluh, 50, 60. Begitu setelah terjadi gempa, ikhwah Salafin kok jadi 200 lebih. Masya Allah ini. Ya, ada penambahan data statistik. Tapi alhamdulillah, yang dulu pernah taklim terus futur gitu, merapat lagi. Alhamdulillah hikmahnya. Ya. Dan begitu juga yang kita lihat di masjid-masjid masyarakat. Sempat saya tanya ke masjid masyarakat, namanya Khalid waktu itu. Enggak tahu di sini ada Khalid enggak. Saya tanya, Khalid, masjid ini dulu Masjid Pantoloan. Masjid Pantoloan itu masjid yang lain-lain rumah-rumah sekitarnya ini habis kena tsunami, cuma Masjid Pantoloan ini yang tidak roboh. Ya, air masuk sedikit, tapi pagar-pagarnya saja yang hancur. Gitu. Nah, saya tanya, dulu masjid ini sebelum terjadi tsunami, jamaahnya bagaimana? Oh, dulu sedikit, sekarang penuh masjid itu. Artinya apa? Setelah peristiwa bencana ini, masyarakat mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dekat ke masjid, mereka beribadah ke masjid. Walhamdulillah ini perkembangan yang sangat baik. Dan di masjid-masjid di kota-kota Palu pun demikian. Ya, banyak jamaahnya sekarang. Apalagi sekarang setelah wali kota Palu mengeluarkan surat, ya, untuk seluruh pegawai apabila masuk waktu sholat untuk menghentikan kegiatan dan segera sholat berjamaah. Itu tambah penuh lagi. Alhamdulillah perkembangannya sangat positif. Nah, tantangan kita dalam dakwah tentunya perlu tenaga-tenaga untuk mengisi masjid-masjid itu. Karena dari kalangan Hizbiyun pun banyak yang terjun di sana. Ya, jangan dikira kaum khawarij tidak ada di sana. Ya, jangan dikira kaum liberalis tidak ada di sana. Bayangkan di Jono Oge yang sedemikian terpencil, ada huntara. Huntara itu hunian sementara. Jadi bikin rumah-rumah dari triplek. Rumahnya, oh bagus. Gazebo lebih bagus lagi. Ada bikin perumahan seperti itu, tapi dari triplek, di tengahnya masjid. Siapa yang mendirikan? Ternyata Gus Durian. Para penerus pemikiran Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Itu mereka sudah bisa membangun masjid pakai masjid sementara. Ya, inilah yang kita khawatirkan, masyarakat nanti digarap dengan pemahaman-pemahaman mereka. Apa pemahamannya? Pluralisme, sinkretisme, semua agama baik, semua agama benar, nanti begitu. Nah, itu yang kita khawatirkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin di sana, dan setelah terjadinya musibah bencana ini, semoga kaum muslimin di sana diberi taufik hidayah, sehingga kemudian banyak beristighfar, bertaubat, dan banyak memperbaiki diri untuk kemudian bisa membangun kota Palu itu sendiri, dan yang lebih daripada itu bisa benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, memerangi kesyirikan, memerangi kebid'ahan, sehingga kemudian kota Palu yang sekarang ini masih belum diperbaiki kemudian bisa menjadi kota yang betul-betul bernuansa dilandasi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Jadi ini dua session saya satukan. Kan session subuh tadinya mau ada, tapi karena ada satu hal yang tidak bisa session subuh, jadi tidak ada, sehingga kemudian disatukan malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.